وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقوله وهي الأصل، ini perkataan beliau yang mana itu wahiy al-aslu. Namanya ad-dhammah ya. Coba kita baca syarahnya. Ai wa min thamma la yaqumu ghairuha maqamaha ila idza ta'azzuriha wa inna makanat aslan li ghairiha li anna al-i'raba bil harakati aslun lil i'rabi bil hurufi wa li hadha qaddamaha. Ya, ini wa hiya al-asl, ini perkataan musannif yang mana ini? Ya, oh ini wa li rabbi arba wa alamatin ad-dhammah wa hiya al-asl. Ya, rafa memiliki empat tanda. Yang pertama adalah domah, dan ini adalah asalnya. Komin sama juga di sana ada apa namanya la yaqumu ghairuha muqamaha illa inda ta'adzuriha. Oleh karena itu, selain dari domah tidak bisa menempati posisi domah tadi kecuali kalau dia ta'adzur. Inna makanat aslan li ghairiha. Ya, di anal i'rab bil harakati aslun lil i'rab bil huruf. Nah. Karena ya, i'rab dengan harakat adalah asal bagi i'rab dari itu aslun ya, lil i'rab bil huruf adalah asal dari i'rab dengan huruf wali. Oleh karena itu beliau lebih mendahulukannya. Wal ismil mufrad fil ismil mufrad. Dhammah pada isim mufrad. Al murad bil mufrad huna ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima. Yang dimaksud dengan isim mufrad di sini ya, adalah yang bukan musanna, bukan jamak, bukan pula yang mulhaq dengan musanna dan jamak. Wala min al asma'is sittah, bukan asma'us sittah, wa in kullan wa inna kullan min hadhihi la yuqalu lahu mufradun fi hadzal bab. Dan masing-masing dari ini semua itu tidak disebut mufrad di bab ini, walaupun di bab yang lain bisa disebut mufrad. Nanti ada pembahasan mufrad kalau di bab munada isim la ya, mufrad pada khobar dari mubtada yang kita pelajari di pelajaran al-jurmiyah. Ya. Munsharifan, ini di perkataan dia yang mana ini? Terpisah-pisah sih ini. Jadi enggak beliau sebutin atau aku. Nah, ini pada isim mufrad yang munsharif, dhamma menjadi tanda bagi rafa bagi isim mufrad yang munsharif. Ila akhir. Al munsharif huwa ma dakhalahu ya, as-sarfu, yaitu munsharif ialah yang dapat dimasuki oleh sharaf. Apa itu sharaf? Alladhi huwa at-tanwinu. Ini yang sharaf itu maksudnya tanwin. Wal jar bil kasrati, dan jar maksudnya dengan kasrah. Berarti ketika dia isim munsharif yang dapat dimasuki tanwin dan dia dapat dijarkan dengan kasrah ketika dia marfu ya, maka tanda rafa'nya adalah dhamma. Ketika dia marfu apakah sebagai fa'il, naibul fa'il, mubtada atau khobar, isim kana, khobar inna ya, maka dia tanda rafa'nya adalah dhamma. Baik. Wa ghairu munsharif wa, sedangkan isim yang ghairu munsharif adalah ma la yadkhulu as-sarfu. Tadi sarfu itu apa? At-tanwin, yaitu yang tidak dapat dimasukkan oleh tanwin. Bisa bagi wujudi illatain min ilalin min ilalin tis'in. Ya, disebabkan karena adanya dua illah dari ilah-ilah yang sembilan. Ya, aw wahidatin minhuma minha taqumu muqamaha muqamahuma, atau salah satu dari ilah-ilah tersebut yang menempati dua ilah tadi. Ya, kan nanti ada apa namanya? Ada 9 ya, 6 alamiah ya. Yang kemudian yang berikutnya 3 di wasfiyah. Ya, kalau yang di alamiah berarti alamiah ma apa namanya? Alamiah ma ujma, alamiah ma ziyadah hati qunun. Ya, alamiah ma wazan fi'il, alamiah ma'adil, alamiah ma'ad ta'yiz. Kalau wasbiyah, wasbiyah tiga berarti wasbiyah ma ziyadah alif wa nun, wazan fi'il, satu lagi adl. Atau yang satu tapi menempati posisi dua tadi. Ayo jawab. Sibuk mental jemu, kemudian apa lagi? Hah? Ta'nis mamdudah dan juga maksurah. Ya, ta'nis mamdudah, alif ta'nis mamdudah dan ta'nis alif ta'nis maksurah. Baik. Ya. Kama sayati. Ya, fi babihi insyaallah sebagaimana akan datang di babnya insyaallah. Nahu qala Allah ada misalun lil munsharif. Ini contoh isim mufrad pada munsharif. Falatul jalalah lafat Allah lafat jalalah ismun mufradun munsharifun wa huwa marfuun 'ala fa'iliyati. Dia marfu kenapa? Sebagai fa'il dari qala. Wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhir. Ya, jelas ini ya. Wa nahu wa id qala Ibrahim hadza misalun lil ghairi munsharif. Ini contoh isim mufrad yang marfu ya, dan dia ghairu munsharif. Fa Ibrahimu ismul mufradun ghair munsharif. Kenapa? Lil alamiyah wal ujmah. Ya, karena dia alamiyah dan ujmah. Wa huwa marfuun wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ini jelas ya. Baik, berikutnya wa id qala Musa ata al musannifu bi hadzal misali, dan musannif mendatangkan contoh Musa ini lil isyarati ila annahu la faqa baina qawli dhammati dhahirah dhahiratan kal misalain al mutaqaddimain au muqaddaratan. Ya, jadi seakan-akan isyarat dari penulis dari Al-Khattabi bahwasanya enggak ada perbedaan. Apakah dhammah itu dhammah dhahirah sebisa dua contoh sebelumnya wa id qala Allah dan wa id qala wa id apa qala Allah wa id qala Ibrahim Musa Ibrahim atau muqaddarah muqaddarah pada Musa. Ya, maka ketika kita katakan wa id qala Musa, maka Musa fa'ilun marfu wa lam tarfihi dhammah muqaddarah. Mana min dhuriha? Atsiqal. Ya. Hah? Ah, bukan atsiqal, apa namanya? At-ta'adzur. Ya. Ka hadzal misali wal ya, mana lagi tadi? Ya. Au muqaddaratan. Ya. Ka hadzal misali, seperti contoh ini. Wal mani'u min dhuhuriha at-ta'adzuru. Yang mencegah nampaknya dhammah dhahirah pada kalimat Musa adalah at-ta'adzur. Mustahil, sulit sekali. Ya. Wa taqulu bil muqaddari li ajli siqali wal munasabati ja'a al qadi wa akhi. Maka antum katakan ya dhammah muqaddarah karena siqal, karena sebab berat di pengucapan dan karena munasabah untuk mencocokkan dengannya mutakalim ialah kalimat ja'al qadi dan ja'a akhi. Nah, ini jelas kan qadi fa'il marfu dan ja'a tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah mana min dhuriha as-siqal. Kalau ja'a akhi fa'il marfu wa lam tarfi dhammah muqaddarah mana min dhuriha lil munasabah untuk mencocokkan dengan harakatnya. Ya. Wa fi tanzil yawman yad'u da'i inna allaha rabbi ya wa rabbukum. Kalimat inna allaha rabbi wa rabbukum di rabbi ya sus rabbi sebagai khabar inna marfu wa lam tarfihi dhamma muqaddar mana min dhuriha lil munasabah. Baik, wadih ya, jelas. Wa fi jam'i taksir, jama' taksir juga ketika dia marfu tandanya adalah dhamma. At-taksiru maknaha maknahu lugatan at-taghyiru. Taksir di sini maknanya kalau secara bahasa adalah taghyir, perubahan. Ya. Perubahan apa? Nah, secara istilah biar kita paham. Mustilahat secara istilah ma tabayyara fihi bina'u mufradihi bi ziyadatin au naqsin au tabdili syaklihi. Ya, ma tabayyara fihi yaitu yang berubah pada kalimat tadi, pada jamak tadi, bina mufradihi, bina mufradnya, bentuk mufradnya. Ya, ketika di jamak berubah biziyadatin apakah dengan penambahan au naqsin pengurangan atau tabdil syakl mengganti harakat. Ya, dengan penambahan jelas ya, dengan penambahan ya, dengan penambahan, dengan pengurangan kitab jadi kutub. Ya, kitab jadi kutub. Kalau dari penambahan banyak, dinar, danarir. Nah, apalagi jabat tafsir. Ya, kolam, aqlam. Nah, bait, tambahin. Wow, buyut. Ya. Atau tabdil syakal, perubahan, mengganti harokat. Asad, usud. Asad, mufrad, jamaknya usud. Wa qawluhu nahu qala ashabu Musa. Hadha misalun lil munsharifi. Ya. Wa qala ashabu Musa, ashab jamak dari sahib. Jamak taksir. Ya, fa ashab jamak taksir munsharif. Dia jamak taksir munsharif wa huwa marfu 'ala al-fa'iliyati. Dia marfu sebagai fa'il, qala dari fa'il dari qala. Wa lam turafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa qawluhu ya wa masakinu hada misalun li ghairi mutasarrif munsarif. Kalau masakin ini contoh jamak taksir yang bukan ghairu munsarif. Fa masakinu jamu taksirin ghairu munsarifin li sighatihi muntaha al-jumu'. Dia contoh dia dari jamak taksir ghairu munsarif karena dia dalam bentuk sighah muntaha al-jumu' wazan mafa'il ya atau mafa'il. Wa huwa marfu'un wa lam turafihi dhamma ya wa lam turafihi ya dhamma akhiru, boleh didomakan akhirnya atau dhammu akhirih, dhamma akhirnya. Wa qawluhu min ayatihi al-jawari. Nah, ini contoh jamak taksir. Asyara bihadzal misal, berarti Al-Khattabi mengisyaratkan dengan contoh ini ila annahu la farqa, beliau mengisyaratkan enggak ada perbedaan. Baina qawli dhammah zahiratan, apakah keadaan dhammahnya zahirah? Kal misal yang mutaqaddimain, kal misal lain seperti dua contoh sebelumnya. Aw muqaddaratan, atau diasumsikan aja, ditakdirkan aja, dianggap aja. Kahadha misali, seperti contoh ini. Wal mani'u min dhuhurihima min dhuhuriha as-siqalu 'alaliya. Kenapa jawari ini enggak nampak dhammah zahirahnya? Yang mencegahnya adalah asikol alamnya, karena berat diucapkan ya domah jawariyu. Jawariyu itu orang Arab berat ucapinnya. Baik. Wataqulu fil muqaddarati li ajli ta'dzur ja'al azara. Ya, wa fil munasabah ja'a haula'i ikhwati. Ya, dalam tanzil dalam Al-Qur'an wal mauta yab'atsuhumullah. Ya. Mana sih cahitnya wal mauta? Mauta jama dari jama taksir dari mayit. Mayit. Jama taksir dari mayit. Dia mubtada. Baik. Wa taqulu fil muqaddarati li ajli ta'dzur ja'a al-'adzara wa fil munasabah ja'a ikhwati wa tanzil fil mauta yab'atsuhum Allah. Ah, berikutnya ayat dibaca. Wa qawluhu wa fi jam'il mu'annati as-sa'ri wa ma jumi'a bi arifin wa ta'i wa ta'i mazidain wa ta'i mazidataini sawa unka na jam'an bi mu'annatin nahu hindatin hindatin wa qatimatin wa tarahatin au jam'an li mudakkarin nahu hammamatin wa sawa'un salima fihi bina'u mufradihi kama taqaddama au taksuru au tukassaru au tukassaru nahu sajadatin wa sajadatan sajadatin wa qubla wa qubla qublayatin wa sahara wa sahrawatin berawalu qurika wasatuhu wa tani qubilat Kulibat. Kulibat alifuhu yaun. Yaan. Yaa. Wasalitu kulibat hamzatuhu wawan. Waqauluhu. Baik, ini dulu. Ya. Waqauluhu wabijam ilmu anasi salim. Kemudian doma pada jamaah mana salim ketika dia marfu. Majumi abi alifin watain mazidatain. Maksudnya jamaah mana salim itu ialah setiap yang jamaah yang dijamaah dengan alif dan ta mazidatain tambahan. Ya, sawon kan jamaah lil muannasin. Apakah itu jamaahnya jamaah muannas? Semisal Hindar, Fatimah, Talahat, atau jamaah mudzakkar. Ya. Artinya ini mudzakkar hamamat, hamamat ini dia sebenarnya bukan muannas. Mufradnya apa? Hamam. Hamam itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Nah, tentu ketika di jamaah jadi itu. Makanya para ulama nahwu itu lebih mereka lebih memilih penyebutannya jamaah bi ziyadah alif wa nun. Karena enggak semua jamak muannas salim ini mufradnya adalah muannas. Ya, bisa jadi dia adalah yang mudzakkar. Namun ketika di jamak, ya sigohnya bentuknya seperti ini. Makanya mereka lebih serak menyebutnya jamak bi ziyadah alif wa nun, bukan jamak jamak muannas salim. Karena ada yang mufradnya itu adalah mudzakkar. Ya. Baik. Contoh mujair. Rujail pria kecil, mudzakkar kan? Di jamaah apa? Rujailat. Nah. Apakah muannas itu kumpulan muannas rujail? Enggak. Ya di kumpulan mudzakkar. Baik. Alif wata ya? Hah? Iya jamaah bi ziyadah alif wata. Itu para ulama nahwu lebih serak ya. Tadi saya nyebutnya apa? Alif jamaah bi ziyadah alif alif dan nun enggak keliru. Ah, belum. Orang ngopi berarti ngopi dulu. Alif wata. Nahu Hindat wa Fatimat wa Talahat au jam'an li mudzakkarin atau jamak mudzakkar hammamat aslinya itu hammam. Namun ketika dia di jamak ya datang seperti rombongan jamak muannas salim. Ya. Sawa'un salima fihi bina'u mufradihi kama taqaddama au tukassar. Ya. Baik, apakah ya selamat bina' mufrad ya sebagaimana yang lalu? Kan kayak mukminat. Ya. Bina' mufrad itu selamat, mukmin gitu ya. Mukminat, mukminah. Atau tukassar, tukassar itu ghayyar, dirubah. Semisal sajadah sajadat, hublah hublayat, sahra sahrawat. Ya. Baik, tukassar. Ya, yang tukassar itu yang sahrawat sudah berubah. Ya. Fal awwalu hurrika wasatuhu. Yang pertama diharokati tengahnya, sajadah. Asani qabla qulibat alifuhu ya'an. Ya. Yang kedua qablayat ya. Di balik alifnya menjadi ya qabla qablayat. Ya, kemudian dikasih alif dan ta. Yang ketiga qulibat hamzatuhu wawan. Hamzahnya dibalik menjadi waw. Yang ketiga sahra sahra wat. Alif menjadi waw. Adapun alif dan ta itu memang keharusan. Ya. Qulu wa ma humila alaih. Ya, dan yang disertakan kepada jamak ini. Jamak taksir atau jamak muannas salim yang disertakan dengan jamak muannas salim ai ulhiqa bihi. Yaitu yang dimulhakkan, disertakan pada jamak muannas salim fi i'rabihi pada i'rabnya. Lakinnahu lam yastawfi syurutahu. Namun dia enggak memenuhi syarat sebagai jamak muannas salim. Ya. Wa huwa naw'an Ini ada dua macam, yang mulhaq dengan jamak muannats salim. Karena kalau jamak muannats salim itu pertama dia itu ya, semisal mukminat, itu dia jamak dari mukminah. Berarti dia akil itu kan sifat. Sifat. Dia akil, dia sifat. Dia sifat. Nah, ada nanti hamamat, dia bukan sifat. Kok bisa? Ya jadi mulhaq gitu. Ya. Ahaduha ismu jam'in la wahidalah. Ya kan jamak muannats salim berarti nanti dia punya musannanya, punya mufradnya. Nah, ini ada di isim jamak yang bentuknya jamak muannats salim, dia enggak punya mufradnya. Ya, la wahidalah min lafdhihi, misal dalam lafadznya ka ulati. Ulat ketika dia datang dalam Al-Qur'an, datang dalam bentuk jamak, jamaknya bi ziyadah alif wa ta. Ya. As-sani masumiya al-jami. Itu orang, nama orang, satu orang baik laki-laki yang dinamakan dengan jamak bi ziyadah alif wa ta ini. Semisal nama orang Arafat, Adriat. Ya. Adriat itu apa? Qaryatun bi Syam. Sebuah kampung yang ada di negeri Syam. Nama orang Arafat. Ya udah. Ja'a Arafatu. Wa qawluhu idza ja'akal mu'minat, apabila kaum mukminat datang pada kau, hadza misalun lil jam'i, ini contoh bagi jamak. Fal mu'minatu jam'u muannatsin salim, maka mukminat jamak muannats salim. Mufraduhu mu'minatun, mufradnya mu'minatun, wa huwa marfu'un 'alal fa'iliyah, dia marfu' sebagai fa'il dari ja'a. Ya. Wa alamatu rafihi dammatun zahiratun fi akhirih. Ini jelas ya. Wa qawluhu wa ulatul ahmal wa min hadza misalun lil mulhaqibi. Ya, wa ulatu ini contoh bagi yang mulhaq dengan jamak muannats salim. Wa huwa marfu'un 'ala al-ibtida'. Dia marfu' sebagai mubtada. Wa alamatu rafihi, tanda rafa'nya dammatun zahiratun fi akhirih. Wa taqulu fil musamma bih, antum katakan pada orang yang dinamakan dengan ya ulatul ahmad, hadhihi arafatun, hadhihi adriatun. Nah, ini nama-nama yang diberi nama dengan nama jamak muannats salim. Masmuka ismi arafat. Ya, maka berarti hadhi ismi arafatun, hadhihi arafatun. Ya. Ra'aitu arafatin. Ra itu arafatin. Nah. Walam yattasil bi akhir syai'. Ini apa ini? Walam yattasil bi akhir syai'. Hmm? Apa? Fil mudhari. Ah. Yang tandanya dhammah ya. Uhturiza bima amma ittasala bihi alifun isnain. Ini dikecualikan dari yang kalau bersambung dengan alif isnain. Ya dribani, tadribani. Maka tandanya ketika dia marfu bukan dengan dhamma lagi, tapi sebutun dulu. Awamul jama'ati, atau dia bersambung dengan waw jama'ah. Ya dribuna, tadribuna. Ya fa'il ya waw, tanda rofaknya adalah nun, sebutun nun. Yang ketika dia nanti mansub atau majzum, dihapus nunnya. Awya'il mukhatabati, atau ya mukhatabah tadribina. Fa innahu hina idzin yurfa'u bi sukutin nun, maka dia nanti dirofakkan dengan disebutkan nun adi sebab tetap yang adanya nun kama saya di insyaallah. Qala waqtu risabihi aidan amma tasala bihi nun taukid. Jadi kecualikan juga di sini fil mudhari yang dia marfu'nya dengan dhammah. Ya, apabila dia nanti juga ini apa, kalau dia bersambung dengan nun taukid khafifatan kanat au sakinatan. Ah, yang dia khafifah atau sakinah. Kalau nanti bersambung dengan nun taukid, ya jangankan dhammah, marfu aja bukan, mu'rab aja bukan. Ya kenapa? Karena dia mabni ketika dia bersambung dengan nun taukid. La yusjananna fa innahu hina idzin yubna 'alan fat. Nah, berarti fi'l mudhari yang seperti ini dia mabni al-fath. Awit tasala bihi nunul inas atau bersambung dengan nun inas wal walidatu yurbina fa innahu hina idzin yubna ala sukun kama taqaddama. Ini udah ya. Udah lewat ya. Wa qawluhu nahu narfa'u ni contoh fi'il mudhari yang marfu dengan dhamma al ayata. Fa narfa'u fi'il mudhari yang marfu li tajarrudihi li nasibul jazimi wa alamatu jazmihi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jelas ya wadih ya. Wa qawluhu wallahu yad'u al ayata. Fayad'u fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun fi akhirih. Lisikoli ya, karena berat ya huwa ya huwa itu berat ya. Wa mithluhu al mudari'u al mu'tadu bil ba bil ya. Berikutnya contohnya seperti ini juga, yaitu fi'il mudari yang mu'tal dengan ya. Wallahu yaqdi bil haq, mana ini sulit. Wallahu yaqdi itu sulit, maka bil yaqdi. Maka yaqdi fi'il mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun fi akhirih lisikoli ya, karena sikol wa qulul mudari al mu'tali bil alifi nahu yas'a zaidun ila al majdi fa yas'a fi'il mudari al marfu'un wa alamatu raf'ihi ya dhammatun muqaddaratun fi akhirih li ta'adduri ya, karena ta'addur. Wa amal waw ya, nanti dulu kita lanjutkan. Ya, istirahat dulu. Subhanallah.